الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الفصل الخامس، من الذي يميز بدعة؟ Siapakah orang yang berhak untuk membedakan bid'ah dan قيل رحمك الله أن سنة في اللغة الطريق ولا ريب في أن أهل النقل والأثار المتبعين أثار رسول الله أثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثار أصحابه هم أهل السنة هم أهل السنة لأنهم على تلك الطريق التي لم يحدث فيها حادث وإنما وقعت الحوادث والبدع بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وعليه فإنه لا يستطيع كل أحد قرأ حروفا أو سمع كلمات أو نظر شيئا من الكتب أن يميز بين البدع وغيرها بسهولة ويسر بل لابد لمن أراد التمييز بين البدع وغيرها مما استجد أن يكون عارفا بشيئين اثنين الأول سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته حتى تكون عنده كالأصل والقاعدة التي منها ينطلق في التمييز بين السنن والبدع الثاني معرفة علم أصول البدع ليسهل عليه تطبيق القواعد وتخريج الفروع على الأصول. Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, punya sunnah secara bahasa maknanya jalan. Baik jalan yang bersifat fisik ataupun non fisik. Walaupun itu tidaklah ragu bahasanya anan nakli pakar pakar hadis wal asar dan hadis dan mutabi'ina yang mengikuti jejak Rasulullah SAW dan jejak para sahabat, maka itulah ahli sunnah. Karena mereka di atas jalan itu atau itu mu'annas ya, makanya tilka allati lam yahdus, yang tidak terjadi di dalamnya hadisun, satu hal yang baru. Wa innama waqa'at, hanyalah waqa' terjadi awal hawaidus, al-hawaidus berbagai kejadian baru, wal bida'u dan berbagai bid'ah setelah wafatnya Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Khawarij itu kan masih di masa sahabat. Qadariyah itu masih ditemui oleh Ibnu Umar. Maka jawabannya bagaimana kata Syekhul Islam ini, bahasanya yang disebut kurun itu adalah ketika mayoritas yang dinamakan generasi, yang dinamakan paham itu ketika mayoritasnya itu masih ada. Kalau mayoritasnya itu sudah habis, maka itu tidak lagi disebut koran, meskipun masih ada orang-orangnya. Ya, masih ada beberapa sahabat, akan tapi secara umum mayoritas sahabat itu sudah meninggal, maka itu tidak lagi disebut generasi sahabat. Jadi maka tidaklah salah jika dikatakan bahwasanya bid'ah itu muncul setelah masa sahabat, meskipun ada sebagian sahabat yang menjumpai munculnya berbagai bid'ah, bid'ah khawarij, bid'ah qadariyah dan lain-lain. Wa'alih berdasarkan keterangan di atas, fa'in oleh sebetik, maka sebenarnya tidaklah mampu setiap orang qira'ah hurufan yang bisa membaca huruf atau mendengar kalimat atau mengkaji syai'an minal kutub, satu kitab imajis, untuk kemudian membedakan antara bid'ah dan bukan bid'ah bismillah dengan mudah, bayusrin dan mudah. Ini yang namanya berfatwa tentang bid'ah dan bukan itu bukan urusan yang gampang. Kemudian setiap orang bisa dan berhak untuk berkomentar, memberikan fatwa ini bid'ah ataukah bukan. Meskipun orang tersebut sudah bisa baca kitab, itu tidak bukan tolak ukur untuk menunjukkan biasanya dia punya kemampuan untuk hal ini. Bala Buddha, bahkan la Buddha harus iman untuk orang yang ingin membedakan antara bid'ah dan bukan bid'ah. Mimas bajada, dari perkara-perkara yang muncul baru. Ayakuna arifan, adalah dia mengetahui dua hal. Ini syarat supaya berhak untuk berfatwa tentang ini bid'ah atau bukan. Yang pertama adalah mengetahui perjalanan sirah Rasulullah, perjalanan hidup Rasulullah SAW dan sunnahnya. Ini banyak sekali. Mengenal sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata kuna indah kal asli, sehingga adalah sirah Nabi SAW itu di padanya kal asli seperti landasan. Wal qaidah dan kaidah min hadarinya yang taliku, berangkat bertitik tolak darinya lah yang terikut bertitik tolak fitamjis, untuk membedakan antara sunnah dan bid'ah. Syarat yang pertama, orang itu tahu sunnah. Sunnah itu apa dan apa saja sunnah Nabi. Kemudian syarat yang kedua, mengetahui ilmu tentang kaidah-kaidah bid'ah, sehingga supaya mudah baginya tetap menerapkan kaidah-kaidah tadi. Mengetahui sirah sama sunnah tadi kan kaidah. Watakhrijul furu' 'alal usul, dan menelorkan cabang dari usul, dari usul. Usulnya pengetahuan tentang sirah Rasulullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian bisa mengeluarkan furu', ini sunnah, ini bukan. Ringkasnya, ini bukan pekerjaan setiap orang, ya. Bukan kemampuan setiap orang untuk memberi fatwa tentang isi bid'ah ataukah bukan. Harus seorang yang mumpuni ilmunya. Kalau ya, baru biasa-biasa saja ya, tinggal mengikuti fatwa, cuman fatwa para ulama. Nah, ini bid'ah apakah bukan. Pertama, perkara-perkara yang samar, yang dakik, yang detail, yang tafsiri. Kalau perkara-perkara yang gamblang sih ya, tidak apa-apa. Ada orang sholat, ada orang bikin sholat ke-6, sholat subuh 4 rakaat, dan kita katakan bid'ah. Ini mana perkaranya jelas. Ini kalau perkara yang detail, yang rumit, maka kita perlu merujuk kepada keterangan ahlul ilmi dalam masalah ini. وليس من شك أن معرفة هذين الأمرين والتمكن من فهمهما تؤتي طالب العلم ركا roka iza kawiyatin kawiyatan roka iza kawiyatan yakhruju min khilaliha bi ahkamin sabitatin rasinatin ba'idatin anisyakki wal khata'i wal irtiyati wal irtiyabi wa hunaka amsilatun iddatun fit tarihi al ilmiyi al islami tudihu anna atamal ihatati bihadain al amraini anaf Anifai zikri Qad taqallibu ma'rifat al-haqi fi mas'alati ma Fatusiru sunnatu bid'atan wal bid'atu sunnatan Min dhalika masalan ma addahu suyutiyu Fil amri bil ibtibai Min tashyiti al-bunyani bil jissi wal ajuri Wa annahu bid'atun وهذا كما سبق وسيأتي ليس من البدع في شيء إذ ليس هو من شؤون العبادات إنما هو من شؤون العادات ومثال آخر وهو ما روي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه سمع رجلا يقول في تلبيته لبيك ذا المعارج فقال له إن الله ذو المعارج ولكن لم نكن نقول ذلك مع نبينا صلى الله عليه وسلم فهذه سورة جلية تبين متى معرفة هذا الصحابي الجليل واطمئنانه بالقواعد النبوية المتلقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي من خلالها صدر منه هذا الإنكار لشيء ذي صلة بالعبادة ولم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم Oleh samana syaki tidaklah diragukan bahasanya mengetahui dua perkara tadi pertama kun dan kokoh min fahmiha dalam memahami dua hal tadi tukti memberikan kepada penuntut ilmu OKS memberikan kepadanya pilar-pilar yang kuat ya khuju min khilaliha yang dia bisa keluar dari diantaranya melalui sela-selanya dengan hukum yang kokoh, orsinah yang kokoh jauh dari ragu-ragu, keliru dan irtiab ragu-ragu wahunaka amsilah dan ada beberapa contoh iddah beberapa dalam sejarah ilmiah Islam tudeh yang menjelaskan bahasanya ada mal'ihatah ketiadaan ilmu tentang dua hal ini anifai zikri yang baru saja disebutkan bisa mengubah pengetahuan tentang kebenaran dalam suatu masalah ya, jadilah sunnah itu menjadi bid'ah dan bid'ah itu menjadi sunnah bukti betapa orang itu enggak boleh sembarangan jadi mufti tentang bid'ah dan bukan dan tidak mudah-mudah mengeluarkan ucapan ini bid'ah adalah bagaimana terdapat kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang masa silam yang selayaknya tidak kita ulangi yang mereka ini menyampaikan memfatwakan ini adalah bid'ah namun jelas tidak berhubungan kalau ini adalah bid'ah jelas tidak tepat kalau itu disebut bid'ah min dalika di antara contoh itu misalnya ma'adaw suyuti apa yang dinilai oleh suyuti dalam kitabnya al-amru bil ibtiba min tasyidil bunyan dia menilai bahasa ini tasyidil bunyan meninggikan bangunan atau bukan meninggikan sih ya tasyidil bunyan memewahkan bangunan rumah dan semacamnya biljish dengan di wal ajur dengan di apa kecilnya semacam dilepo dalam bahasa Jawanya bata itu kasih semen biar ketutupan batanya mungkin rumah bata terus dikasih Nah, apa kita bisa misalnya? Plaster. Ya, semacam itu. ya dikasih semen atau dikapur, wal ajur di dan dikapur anahu bid'ah, atas itu bid'ah. Orang bikin rumah kemudian suruh cuma polosan pak, nggak boleh ada bentuk apa ada batangnya, nggak boleh di itu katakan tuh ini kan jelas nggak masuk terlalu jauh. Wahada tamasa toko wajati, dan ini juga cuma telah lewat dan yang akan datang. Laisa minal bidak, bukan termasuk bid'ah. Tisyaik sedikit pun. It laisa karta, bukanlah huwa min su'unil ibadah. Bukan urusan ibadah. Inama huwa min su'unil ibadah. Min su'unil adat. Masalah apa, ngelipok tembok, meter tembok, itu adalah urusan adat, urusan duniawi yang hukum asalnya boleh. Meskipun di zaman Nabi itu enggak ada ya, itu bukan berarti hukumnya bid'ah. Jika orang-orang yang kemudian orang-orang yang berilmu dan kita pun menganggap ya, keadaan kita sangat jauh dibandingkan beliau, saja keliru dalam menilai masalah ini, maka bagaimana dengan orang yang ilmunya pas-pasan? Tentu harus lebih waspada dan hati-hati, jangan sampai kesalahan yang sama ini terulang. Ini nggak boleh melepok atau meter tembok. Ini fatwanya Syuuti. Dan terlalu mengada-ada. Dan ketika kita membahas masalah bid'ah, maka bid'ah itu beda dengan, maka dibedakan bid'ah dengan maksiat. Meskipun kita bid'ah dengan maksiat, jangan sampai kemudian memasukkan hal maksiat sebab bid'ah. Ya memang semua bid'ah itu maksiat, tapi dalam pembahasan bid'ah dibedakan maksiat yang maksiat yang berupa bid'ah dan maksiat yang non bid'ah. Ada orang mengatakan contoh bid'ah adalah merokok di masjid. Merokok di masjid itu hukumnya bid'ah. Masukkah hal ini dalam kaidah bid'ah? Tepatkah dalam kaidah bid'ah? Ini dalam kaidah bid'ah ini maksiat ataukah ini bid'ah? Memang terkadang maksiat itu bisa jadi bid'ah ketika maksiat itu digunakan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat digunakan ibadah sebagaimana orang-orang sufi menjadikan nyanyian atau bahasa sekarang nasyid sebagai ibadah. Namun kalau tidak itu dijadikan ibadah, ya tidak dijadikan ibadah, maka ini adalah maksiat. Contoh yang lain adalah marwi, diriwayatkan. Sini pakai diriwayatkan karena apa? Ahmad Bazar Tahawi Bayhaqi Sunan Kubra Biya'la dari Abdullah bin Abi Salamah Anhu walam yasma' minhu, dan juga tidak mendengar dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi ada ini kita keterputusan. Dan ada sanad yang lain dalam ilalnya Darqutni. Maka di sini di atasnya dikatakan ruwiyah. Lihatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, beliau mendengar seorang berkata dalam talbiyahnya, labbaik dzal ma'arif, aku penuhi panggilanmu wahai zat yang memiliki tangga-tangga. Faqala lahu, maka Sa'ad bin Abi Waqqas menegurnya, sesungguhnya Allah itu memang dzul ma'arif, memiliki tangga-tangga. Walakin lam nakun, akan tapi tidaklah kami mengatakan tarbiyah seperti itu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahadi, makanya ada gambaran yang sangat jelas Tubain menjelaskan sejauh mana pengetahuan sahabat yang mulia ini dan ketenangannya, mantapnya dia dengan kaedah-kaedah dari Nabi al-mutalaqqati yang didapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang melaluinya saudara muncullah dari beliau hadzal ingkar, pengingkaran ini disyai'in untuk sesuatu yang memiliki silah hubungan dengan ibadah dan tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walakinnahu radhiyallahu anhu fatahu anna hadhihi talbiyata qad sami'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ashabihi wa aqarrahum alaiha. Faqad ruwa al-Imam Abu Dawud wa Ahmad al-Bayhaqi bisanad sahih min hadith Jabir radhiyallahu anhu wa fihi at-talbiyatu labbaik Allahumma labbaik wa zada fihi qawluhu wan-nasu yaziduna dal ma'ariji wa nahwahu min al-kalam wa an-nabi sallallahu alaihi wasallam yasma'u fa la yaqulu lahum shay'an fa hadha iqrarun minhu sallallahu alaihi wasallam lahum ala hadhihi ziyadati fahiya wal halatu hadhihi sunnatun nabawiyyatun rabbiyyatun fa mithlu hadha la yunkaru bihalin ala fa'ilihi أو قائله إلا في حال واحدة وهي التقصير في معرفة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته وأقواله وأفعاله وتقريراته وهي حالة غير سديدة كما ترى فالشرطان السابقان من الأهمية بمكان لمن يريد معرفة البدع وتمييزها فذاك صحابي جليل تربى في ظلال الوحي ومع ذلك في ظلال الوحي ومع ذلك فاتته سنة نبوية فأنكر على فاعلها بعدم وقوفه عليها فكيف بغيره ممن هو دونه بدرجات من أهل هذه العصور كما قبلها. Yes. Kalau kekeliruan Suyuti tadi adalah disebabkan kalau ditimbang-timbang karena kurang memahami usul bidah, sehingga memasukkan, sehingga definisi bidahnya itu enggak jelas. Sehingga bid'ah jadinya definisinya adalah apa yang tidak ada di zaman Nabi sekarang. Ini cakup urusan adat dan urusan ibadat. Ini kelirunya di situ. Dan ada contoh kasus yang kedua. Walakinah akan tapi beliau Sa'ad bin Abi Waqqas seandainya sanad sampai beliau sahih, fatahut keluputan apa tidak mengetahui anna hadhihi talbiyata, bahasanya talbiyah dengan model seperti ini telah pernah didengar oleh Nabi SAW dari para sahabatnya wa aqarrahum alaiha, dan Nabi membiarkan. Diatkan Imam Abu Dawud, Ahmad, Bayhaqi dengan sanad yang sahih dari hadis Jabir radhiyallahu anhu. Di sana at-talbiyah, di sana ada bacaan talbiyah labbaik Allahumma labbaik. Wa zada fi qawlihi, dan ada tambahan perkataan dalam riwayat itu wanasi yaziduna dal ma'ah, dan manusia yaitu para sahabat menambahi labbaik Allahumma labbaik apa labbaik dal ma'ar labbaik wa nahwahu min al-kalam, dan kalimat-kalimat misalnya. Dan Nabi SAW mendengar fala yaqulu lahum syai'an, dan Nabi tidak mengomentari mereka syai'an sedikit, dan sangat sahih. Fahada ikorun minhum, maka ini adalah persetujuan dari Nabi SAW lahu pada para sahabat untuk memberikan tambahan lafad. Faya maka tambahan lafad tersebut dalam kondisi ini adalah sunnah Nabi Ar-radiyah yang layak untuk diridhoi, yang harus kita ridhoi, tidak boleh diingkari. Tapi seluruh ada, maka semisal amal maka amal semisal ini layung tak, tidak boleh diingkari bihalin sama sekali, diingkari fa'ilihi pelakunya atau orang yang mengatakannya, tidak boleh diingkari kecuali dalam satu keadaan saja. Maka itu ketika orang yang mengingkari itu bodoh dengan sunnah Nabi SAW. Ketika yang mengingkari tadi ya bukan bodoh lah, tidak tahu, kurang tahu, kurang mengetahui sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga itu dikira kemungkaran yang layak diingkari. Ini tidak boleh diingkari kecuali cuma dalam satu keadaan, perlu kita maklumi taksir kurang sempurna pengetahuannya terhadap sirah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sunnahnya, perkataan dan perbuatan serta persetujuan Nabi. Apakah ini keadaan ini dibolehkan? Wadih halatun rusadidah, dan ini adalah keadaan yang tidak benar, sikap yang tidak benar, kama taras bagaimana engkau lihat. Tidak ada orang yang akan mengingkari amal semacam ini kecuali satu jenis orang saja, yaitu orang yang kurang tahu kalau ini adalah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apakah pengingkaran orang ini bisa dibenarkan? Tidak bisa dibenarkan. Ini ghairu sadidah, ini tidak benar. Maka kekeliruan saat bin Abi Waqqas yang mengingkari talbiyah tadi, kekeliruannya karena kekurangan persyaratan yang pertama, syarat untuk menilai bid'ah dan bukan, yaitu tahu sunnah Nabi SAW, mengetahui pengetahuan, mengetahui ilmu yang lengkap tentang sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikira bid'ah ternyata sunnah. Dikira keliru, ternyata itu bahkan ada sunnahnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fasortan disatukan, maka kedua syarat yang lewat minal ahamiyah sangatlah urgen, ahamiyah tibi makan, dan satu hal yang sangat urgen liman yuridu, untuk orang yang ingin mengetahui bid'ah, mengetahui bid'ah, apa itu bid'ah, dan bisa membedakan bid'ah dengan bukan. Fazak, maka itulah, maka itulah seorang sahabat yang mulia terdidik dalam naungan wahyu. Wa ma'azalika, meskipun demikian, fatat tu beliau tidak mengetahui sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, satu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau mengingkari orang yang melakukannya li adami, karena dia tidak waqofa alam, artinya tahu, li adami wukufihi alaiha, karena dia tidak mengetahuinya. Maka bagaimana dengan selain beliau, iman huwa dunau, yaitu orang-orang yang levelnya di bawah beliau, bidarajat, dan bahkan perbedaan levelnya adalah beberapa derajat min ahliya hadir usuri, yaitu orang-orang yang hidup di masa sekarang, sama kebelahan dan orang-orang yang hidup di masa sebelumnya, sebelum sekarang. Lihat sahabat saja, ada yang keliru dikira ini adalah bid'ah, ternyata bukan bid'ah. Maka gimana dengan kita, gimana dengan, maka jelas orang yang mudah mengatakan dengan gampang berfatwa bid'ah itu adalah orang yang tidak benar. Mudah menilai bid'ah dengan cuma semata-mata tebak-tebakan, takharus, dengan semata-mata perasaan, kayaknya itu bid'ah, satu hal yang tidak benar. Namanya memberikan hukum itu harus dengan tenang, dengan pertimbangan, banyak pertimbangan dan pengkajian dan sebagainya. Wa misalun akhar yaltaqi tamaman ma'a hadhil qa'idati nafsiha fi saqaihi wa yubayyinu wajaha asaiha as-sabiha bi saqin qati'in wa sarihin. Dan contoh yang lain yang yaltaqi berjumpa tamaman sempurna memiliki titik temu yang sempurna. Mahadil kaidah dengan kaidah ini. Kaidah ini sendiri bisikaihi dengan dua sisinya. Wajibayin dan menjelaskan sisi yang benar, asofi yang jelas dengan bentuk yang pasti dan tegas. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها قالت لما توفي سعد بن أبي وقاص أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يمر بجنازته في المسجد فيصلين عليه ففعلوا فوقف به على حجرهن يصلين عليه وأخرج من باب الجنائز الذي كان إلى المقاعد فبلغهن أن الناس عابوا ذلك وقالوا هذه بدعة ما كانت الجنائز يدخل بها إلى المسجد فبلغ ذلك عائشة فقالت ما أسرع الناس إلا أن يعيبوا ما لا علم لهم به عابوا علينا أن يمر بجنازة في المسجد والله ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء وأخيه إلا في جوف المسجد فانظر إلى صحة الحكم تأصيلا والقصور في تطبيقه تفصيلا ولابد هنا من تنبيه مهم له صلة بهذا المبحث وهو ما يذكر عند الحكم على مسألة ما بالابتداء أو حتى بالخطأ أن كثيرا من المخالفين يزعمون أن دعاة السنة ينتقصون الأئمة الماضين ويستهينون بالعلماء السابقين وذلك أن منهم يعنون دعاة السنة من يقول مقارنا نفسه بأولئك الأئمة والعلماء نحن رجال وهم رجال كذا زعموا ولبئس ما زعموا فدعاة السنة ولله الحمد يعرفون للعلماء قدرهم ويقدرونهم شأنهم ويحفظون لهم حقهم. Ini ada contoh yang lain di mana orang itu menilai bid'ah padahal bukan bid'ah. Diatkan Imam Muslim dalam sahihnya dari Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah, meskipun kata-kata Sayyidah itulah yang beri sejumlah tentang ceritanya tentang hukum menyebut Sayyidah untuk Aisyah, untuk para Ummahatul Mukminin. Tidak ragu lagi bahasanya mereka semua adalah Sayyidah. Tetapi dan boleh menyebut Sayyidah pada wanita-wanita yang memang berhak dikatakan seperti itu. Tetapi kan ini bukan kebiasaan salah menyebut seperti dengan Aisyah dan mereka adalah orang yang paling mengerti tentang menghormati istri Nabi SAW, maka sepantasnya untuk ditinggalkan. Namun lebih baik ditinggalkan. Enggak salah gitu. Beliau memang Sayyidah. Tapi lah yang dari. Apalagi terus menerus. Qalat Aisyah mengatakan, Radhiyallahu anha, tufiya meninggallah Sa'ad bin Abi Waqqa'. Maka aswajun Nabi, para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang memerintahkan meminta agar ayamuru supaya orang-orang itu melewatkan jenazahnya Sa'id bin Abi Waqqas ke masjid, artinya dibawa nanti kalau sudah dimasukkan ke masjid. Mereka para istri Nabi ingin mensolati Sa'id bin Abi Waqqas. Fa'al mereka pun melakukannya. Fawukifazi, maka ditaruhlah bihi jenazah itu di dekat hujrahin hujarihinna rumah-rumah mereka dan mereka pun mensolatinya di dalam Masjid Nabawi. Wa ukhrija dan dikeluarkan dari pintu janais aladikana yang pintu ini menuju searah dengan maqaid. Maqaid kalau secara bahasa maknanya tempat duduk. Tidak alam makna pasnya. Babala rahunna, maka sampai ke telinga mereka para istri Nabi bahasanya banyak orang Abu Dzalika mencela itu. Bahkan banyak orang mengatakan ini tambahan dalam Sunan Baihaqi. Kalau di Sahih Muslim enggak ada kata-kata ini. Hadhihi bid'atun. Mensolati jenazah di masjid itu punya bid'ah. Enggak ada dalilnya. Ini bahaya. Mudah-mudah mengitlakan ini enggak ada dalilnya, enggak ada dalilnya. Kalimat yang aman ya, saya enggak tahu dalilnya ya. Enggak ada dalilnya, eh ternyata ada dalilnya, kan malu. Maka natil jenazah itu enggak yudkhal dimasukkan bilang masjid ke masjid kemudian disolat kemudian sholat jenazah di masjid. Apabila kedalika Aisyah, maka berita itu sampai pada Aisyah. Apalat maka Aisyah mengatakan ma'asro anas, betapa cepatnya orang mencela mala ilma lahum bih. Betapa cepatnya orang, mudahnya orang mencela sesuatu yang mereka itu tidak punya ilmu tentangnya. Abu alaina, mereka mencela kami karena meminta agar jenazah itu dilewatkan dan dimasukkan ke dalam masjid. Padahal wallahi demi Allah, tidaklah Rasulullah SAW mensolati jenazah Suhail bin Baida dan saudaranya, berarti dua orang, kecuali di dalam masjid. Fangdur, maka lihatlah sihatil hukmi ta'silan. Benarnya hukum yang disampaikan oleh Aisyah, ta'silan yang sesuai dengan dasar, sesuai dengan dasar. Wal kusur fi tatbiqihi, dan adanya kekurangan dalam penerapannya, ta'silan dalam memberikan rincian, memberikan rincian. Dan itu orang-orang yang belajar dengan para sahabat dan hidup di kota ilmu. Kurang apa lagi? Mereka tinggal di Madinah, kota ilmu, sahabat masih banyak berlimpah, bahkan pusat sahabat, sumber ilmu di dekat mereka. Maka mungkin sangat bisa kita pastikan itu mereka adalah orang-orang yang rajin ngaji ya. Ya. Setengah bisa dipastikan mereka adalah orang-orang yang rajin ngaji. Namun komentar beliau bilang ini bid'ah padahal bukan. Tidak ada dalilnya ini. Aisyah menyampaikan ada dalilnya. Secara faktor eksternal itu mereka ini sudah lengkap. Sahabat gurunya masih para sahabat di kota ilmu, penuh dengan ulama, hari ngaji. Namun komentar menilai bid'ah padahal bukan. Ini menunjukkan kita harus lebih hati-hati. Maka di antara faedah orang belajar ilmu usul bidah adalah orang itu bisa tidak sembarangan dan tidak mudah-mudah menggantung bid'ah. Ya kalau itu bid'ah dan memang bid'ah ya nggak apa-apa. Karena itu bid'ah ya ternyata bukan bid'ah, ya ternyata bukan bid'ah. Walaupun dahunan dan tidaklah harus guna di sini mintambih peringatan muhim penting yang memiliki silah hubungan dengan pembahasan ini, yaitu mayyukar inggal hukmi, apa yang dikatakan ketika ada penilaian terhadap satu masalah, dinilai masalah itu adalah bid'ah apa cuma bahkan hatta bil khata, dinilai keliru, salah Maka kathir minal mukhalifin, banyak orang-orang yang menyimpang dari jalan ahli sunnah, mengira bahasanya para da'i-da'i ahli sunnah yang tapi sunnah melecehkan para ulama-ulama masa silam, istahiluna dan merendahkan para ulama-ulama dahulu. Dan hal tersebut gara-gara ana minhum, bahasanya di antara mereka, yaitu doa atas sunnah para da'i-da'i ahli sunnah, ada orang yang mengatakan mukorinan, menggandengkan dirinya, mensejajarkan dirinya dengan para imam dan para ulama. Nah, nurijal wahum rijal. Mereka itu laki-laki dan saya juga laki-laki. Padahal yang benar, nah nuzukur wahum rijal. Nah nuzukur wahum rijal. Yang benar itu. Kata za'amu, demikian yang mereka sangka, walabi sama za'amu, dan sungguh jelek apa yang mereka sangka. Maka doa tu sunnah, doa para da'i ahli sunnah, benar-benar da'i ahli sunnah, dengan puji Allah, mereka itu mengetahui lil ulama ikut rohu, kedudukan ulama. Wikot diruna hum sya'na, dan mereka pun menilai dengan tepat, menempatkan dengan tepat sya'nahum, kedudukan ulama. Dan mereka pun menjaga, memperhatikan hakum hak para ulama. Wahum barakallahu fihim ya'rifuna anal mityasa fima yukarifu ilallahi laisal rujulah amid dhukura wa inama huwa sifatus syarifatul lati yatasifu bi'al abdu mutakariban ila rabbi tabaraka wa ta'ala sawan fil ilmi awil ibadati wa ma'ahada wa dhaq. Fa inna du'ata sunnati yatamassaluna fi qawli man qala raddan ala man iftara alaihim wa sifan ulama' al-madina wal a'immat as-sabiqin humu rijalu wa aibun ayuqalu liman lam yatasif fi ma'ani wasfihim rasulun. Dan mereka berkalau fihim, mereka mengetahui bahasanya mikyas tolak ukur dalam perkara yang mendekatkan diri kepada Allah. Telah ukur seorang itu mulia dan tidak sesuai Allah bukanlah rujulah awi dhukura, kejantanan ataukah kelaki-lakian. Ini membuat sifat, namun yang dijadikan telah ukur mulia dan dekat dan tidak seorang dengan Allah adalah sifat-sifat mulia. Ya tasibu ya biar abdi yang dimiliki oleh seorang hamba dengan mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik sifat mulia tersebut dengan ilmu atau dengan ibadah. Wa ma hadza wa dzat, di samping ilmu dan itu, maka sunnah doa para da'i ahli sunnah ya tamatsaluna, membuat gambaran di qauli man qala, dengan syairnya orang yang bersyair untuk membantah orang-orang yang membuat kedustaan atas mereka. Wasifan, yang mensifati para ulama masa silam dan para imam terdahulu. Humu rijal, maka komentar para duat al-sunnah dengan mengutip ucapan penyair, humu rijal, mereka memang benar-benar rijal, orang-orang yang jantan. Wa'aibun ayuqal, dan sungguh memalukan ayuqal dikatakan untuk orang yang lam yatasib, tidak memiliki sifat bima'ani wasihim, dengan makna-makna sifat itu. Rajulun kemudian disebut sebagai rajul. Ingat, rajul itu tidak sekedar hanya dukuah, tidak hanya memiliki kelamin laki-laki. Rajul itu seorang yang memiliki sifat lelaki-lelaki yang sifat laki-laki yang sejati. Gimana seorang laki-laki sifatnya begini-begini. Maka seorang yang punya zukurah kemudian ditambahi dengan itu, nah itulah rajul. Maka kata syair ini, memang benar mereka adalah laki-laki, namun sungguh memalukan orang yang bukan rajul itu mengaku-ngaku dirinya adalah rajul, padahal baru zukur, nah, belum rajul. Ini kan yang kita bahas, kita kerjakan sesuatu pagi hari ini. ولما علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وسألكم علما وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم وأكتب أنا الحمد لله.